kolom 26 saudaranya dhamir. Iyahu iyahuma, hanya kepadanya. Iyahum, hanya kepada mereka lelaki-lelaki. Iyaha iyahuma, hanya kepadanya. Iyahunna, hanya kepada mereka wanita-wanita. Iyaka iyakuma, hanya kepadamu. Iyakum, hanya kepada kalian lelaki-lelaki. Iyaki iyakuma, hanya kepadamu. Iyakun, hanya kepada kalian wanita-wanita. Iyaya, hanya kepadaku. Iyana, kepada kami. Iyaya, hanya kepadaku. Iyana, kepada kami.